Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm. Wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa inna ta'allama wa ta'lim. Wa tadakura wa tazkira wa nafwa al-indihwa al-ifada al-istifada hasa ala tamasa fi kitab ila sunnat rasulullah dua ila al-huda wa jalala ala al-khairan. Wa qala al-musanif al-hawi abdullah bin abdullah hatta suluhu furuq. Wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi wa bi'aswarihi fi darini amin. Ila qawlihi wa alayka إذا أفدى إليك مسلم معروفا بقبوله منه. Dan atas kalian, hendaknya jika ada seseorang yang memberikan kebaikan kepada kalian, untuk kalian menerimanya. Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menerima pemberian seseorang, yang mana suatu waktu Nabi SAW memberikan sesuatu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan kepada orang lain ya Rasulullah, karena orang lain lebih membutuhkan daripada diriku. Maka kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar, ya Umar, jika datang harta seperti ini dan kamu tidak meminta sebelumnya dan juga tidak mengharap sebelumnya, maka terimalah. Terimalah pemberian tersebut. Jangan ditolak. Jika kamu mau, kamu makan sendiri. Jika kamu mau, kamu bisa sedekahkan kepada orang lain. Bisa kamu berikan kepada orang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imamul Haddad, Sahibul Ratib, Sahibul Kitab. Bahwasannya sifat daripada para alawiyin, sifat daripada salafus saleh, mereka jika diberikan sesuatu dan mereka sebelumnya tidak pernah meminta dan tidak pernah mengharapkannya, maka mereka akan menerima. Karena dengan tidak menerima berarti akan membuat hati seseorang yang akan memberinya itu tersinggung. Sudah disiapkan pemberian, sudah dirapikan, sudah diletakkan di tempatnya, sudah dibawa dari rumahnya. Kemudian sesampai di rumah orang yang ingin diberikan sesuatu tersebut, tahu-tahu ditolak. Oh, enggak usah, jangan. Ya, otomatis akan tersinggung atau minimal dia akan sedih. Dia akan murung hatinya, kenapa? Ya, apalagi keyakinan orang-orang Madura. Kalau memberikan sesuatu kepada ulama, kepada kiai, kemudian ditolak, wah itu bala biasanya, musibah biasanya. Sehingga mereka akan sedih kalau ditolak. Nah, sehingga sifat mereka itu tidak mau menolak. Mereka akan menerimanya dengan dua syarat tadi. Yang penting mereka tidak meminta sebelumnya. Kecuali kalau meminta, kalau kamu nanti dapat rizki, berikan aku ya uang ya 1 juta ya. Nah, ini kan meminta. Kemudian orang tersebut benar-benar dapat rizki, datang kepadanya untuk memberikan uang 1 juta. Jangan terima. Lalu katanya ajaran Nabi untuk diterima, jangan ditolak. Itu kalau tanpa meminta terlebih dahulu. Kalau meminta jangan terima. Karena sesuatu yang diminta itu sesuatu yang tercela. Bahkan fuqaha mengatakan kalau tidak ada darurah, meminta sesuatu kepada orang itu hukumnya haram. Tanpa ada darurah. Mayazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang itu meminta-minta kepada orang-orang sampai nanti dia mati, datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya itu tidak berdaging. Dalam arti hanya tulang aja yang ada di kepalanya. Kenapa sebabnya? Min syiddatil haya. Karena malunya dia di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka semuanya tahu ini loh orang yang suka meminta-minta ketika di dunia. Kecuali kalau darurah, mau makan tidak bisa, mau minum tidak mampu, terpaksa dia meminta, tidak apa-apa. Atau yang diminta hanya hal-hal yang remeh, minta sabun, minta sambal, minta kerupuk, ya, minta odol sedikit. Oh, tidak boleh, haram minta odol loh. Ya, tidak, itu kan sesuatu yang remeh. Tapi sesuatu yang di atas itu, maka tidak boleh meminta. Hukumnya haram meminta. Dan jangan juga mengharap. Mengharap pun jangan. Makanya suatu waktu di Masjidil Haram An-Nabawi di Madinah itu ada seorang yang kaya masuk Masjidil Haram. Kemudian orang kaya tersebut melihat seseorang yang sedang sujud, nangis di waktu sujudnya, khusyuk. Bahkan selesai sholat berdoa di atas sejadahnya. Sehingga timbul di hati orang kaya tersebut rasa iba, rasa kasihan. Untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Setelah selesai berdoa, orang kaya itu mengeluarkan satu kantong uang. Uang dinar. Dan kemudian didatangi orang tersebut dan diberikan kepadanya. Ini hadiah buat antum. Diletakkan di sejadahnya. Akhirnya dia marah, dia tersinggung, dan dia kemudian menoleh kepada orang kaya tersebut mengatakan, kamu ini ingin merusak hubunganku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ini bisa seperti ini husru, ana punya hubungan baik dengan Allah, ana bisa ibadah dengan hadirnya hati, dengan nikmatnya, karena ana tinggalkan kekayaan ana. Ana punya kekayaan ini, ana punya bisnis ini, ana punya ladang ini, semuanya ana tinggalkan untuk ana bisa fokus beribadah kepada Allah. Karena orang yang punya kekayaan susah mau fokus, susah hatinya mau selalu ingat kepada Allah. Ia ingat akan bisnisnya, dia akan hitung-hitung bisnisnya, dia akan ingat uangnya, dia khawatir kekurangan hartanya, dia khawatir akan kecopetan, kecurian, kerampokan. Tidak pernah punya waktu yang jernih, yang nyaman untuk hadir sama Allah SWT. Barang siapa yang cinta kepada dunia, otomatis dia akan hilang cintanya kepada Allah. Dan kalau seseorang sudah betul-betul cinta kepada Allah, akan hilang dari hatinya cinta kepada dunia. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia ini tidak bisa bersatu. Jadi bohong kalau anak cinta kepada dunia tapi aku cinta juga sama Allah. Tidak ada. Inilah yang membuat marah dan tersinggung. Sehingga dia ambil sejadahnya, dia tarik, dia pergi. Sehingga membuat uang dinar itu tercecer di lantai. Akhirnya orang kaya tersebut mengambil satu persatu uang dinar yang diambilnya. Dilihat orang-orang banyak di saat itu. Sehingga dia mengatakan setelah mengambil itu. Uang-uangnya yang tercecer. Tidak ada orang yang lebih mulia di saat. Lebih mulia dari orang yang sujud tadi itu. Di saat dia berdiri dengan wibawahnya, dengan azisnya. Dan tidak ada orang yang lebih hina dariku di saat aku mengambil satu persatu dinarku. Inilah kalau seseorang aziz. Inilah kalau dia itu orang yang bukan murahan meminta-minta kepada orang. Dia akan dihormati, dia akan dimuliakan, akan disegani. Tapi kalau kita meminta-minta, mengharap, menghinakan diri kita untuk meminta-minta kepada manusia, kita akan direndahkan, akan dilecehkan. Tidak ada harga dirinya. Ya sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta-minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Mengharap pertolongan dan bantuan, mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi, Allah Maha mengetahui keadaan kita. Jadi tanpa berharap, tanpa meminta, silakan. Bahkan dianjurkan untuk diterima. Itulah yang dia ingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan, aku bermimpi dan aku bertemu dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Affah, seorang wali besar. Kemudian aku bertanya kepada beliau, ya Habib Saleh, berikan kepada aku kunci kesuksesan yang menjadi dasar thariqah salaf. Maka dijawab, ada dua kuncinya. Yang pertama adalah al-ubudiyah al-mahdhah. Ini ibadah sama Allah dengan ikhlas. Ibadah sama Allah dengan ikhlas, tidak mengharap pujian, bahkan tidak mengharap dilihat oleh orang, diketahui oleh orang ibadahnya. Bahkan jika diketahui oleh orang pun tidak membuatnya senang. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kita ibadah malah senang dilihat orang. Karena senangnya kita dilihat orang, kalau kita ibadah ini, itu sampai upload di medsos, jadikan status ya. Ini loh, anak ibadah ini, na'udzubillahi min dzalik. Orang dulu malah berusaha menyimpannya, menyembunyikan ibadah mereka daripada manusia. Karena mereka mengharap hanya ridhonya Allah. Kalau kita senang dilihat oleh manusia, maka hilang pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan hal itu, hanya mereka menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-ubudiyah mahdhah. Yang kedua katanya Habib Shalih Al-Athas, yang kedua adalah al-istighna 'anil nas. Tidak butuh kepada manusia. Enggak usah mengharap daripada manusia. Izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kalian daripada dunia, Allah akan cinta kepada kalian. Sebagaimana kita katakan tadi, cinta Allah akan hilang cinta kepada dunia. Tapi kalau sudah cinta kepada dunia, akan hilang cinta kepada Allah. Cinta, hilangkan cinta kalian kepada dunia, zuhudlah kalian daripada dunia, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wazhad fima aidin nas, dan zuhudlah kalian, jangan mengharap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbakan nas, manusia akan cinta, manusia akan segan, manusia akan memuliakan, menghormati. Masya Allah, dia tidak menghinakan dirinya di hadapan manusia. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, law anna ahlal ilim shanu al ilma wa wada'uhu fi mahallih lasadu bihi ahla zamanihi lasadu bihi ahla zamanihim walakinnahum badaluhu ila ghairi ahlih badaluhu li ahli dunya li dunyahum fahanu inda ahliha. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai kata orang yang punya ilmu itu menjaga ilmunya dengan meletakkan ilmunya kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya menjadikan ilmunya ini sebagai perantara, sebagai sebab supaya bisa dekat dengan orang kaya dan kemudian mendapatkan harta mereka, dekat dengan pejabat supaya mendapatkan kedudukan dari mereka. Karena apa? Karena ilmunya dijadikan sebagai alat. Kalau sudah seperti ini, maka jangan disalahkan kalau akhirnya dia dilecehkan oleh orang-orang kaya, direndahkan orang mereka, karena mereka menghinakan diri mereka dengan mengharap apa yang ada di tangan orang-orang kaya. Tapi lihatlah orang-orang yang ulama-ulama yang tidak mengharap kepada harta orang kaya, tidak mengharap kepada kedudukan pejabat, dia akan mulia di mata mereka, akan disegani, akan dihormati oleh mereka. Itulah ulama-ulama zaman dahulu. Makanya dikatakan ulama-ulama Al-Azhar di Mesir itu, karena mereka betul-betul punya sifat seperti itu. Pejabat-pejabatnya semuanya itu menghormati, bahkan gubernurnya, jangan pejabat biasa, gubernurnya kalau melihat ada guru Azhar pulang dari sekolah bari ngajar, maka gubernur itu akan membawa payung dan memayungi guru Al-Azhar tersebut, dari memuliakan dan menghormati ulama di zaman itu. Tapi sekarang mana? Ya, ya, tidak ada pejabat seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu ada. Insya Allah banyaknya. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau mau dimuliakan, dihormati orang, jangan mengharap apa yang di tangan mereka. Kalau mereka memberi, terima. Yang penting jangan mengharap. Terimalah, jangan mengharap, apalagi sampai meminta. Inilah yang beliau katakan di sini. Kalau ada seseorang yang memberikan pemberian kebaikan kepada kalian, terima. Terimalah dia, terimalah pemberian tersebut darinya. Wa syukrihi. Dan sampaikan terima kasihnya. Katakan kepadanya, jazakallahu khair, terima kasih banyak. Ya, balas dengan doa. Karena man lam yashkurinnas la yashkurillah. Dikatakan bahwasanya siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus terima kasih. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang memberi siapa? Hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang datang memberikan kebaikan kepada kita, hakikatnya memberikan kebaikan itu Allah, bukan dia. Siapa yang memberikan kebaikan kepada orang tersebut sehingga bisa memberikan sebagian kebaikannya kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan taufik, hidayat kepada orang tersebut sehingga ada lintasan untuk memberikan kebaikan kepada kita? Allah. Semuanya Allah yang mengatur kita bergerak, kita melakukan ini, semuanya Allah. Bismillah, walhamdulillah, walkhair, wassarru, bimasyiatillah. Kebaikan, kejayaan, semuanya karena takdir Allah, keinginan Allah. Orang itu buat baik kepada kita karena Allah yang menakdirkan, menentukan, menginginkan. Jadi hakikatnya memberikan kebaikan kepada kita hanya Allah. Manusia hanya berjalan sesuai dengan takdir Allah aja. Tapi kita bukan mengatakan kepada orang memberikan kebaikan kepada kita, ini ya, uang 10 juta hadiah buat antum. Ya, lu antum enggak terima kasih? Enggak, soalnya ini dari Allah bukan dari kamu. Ya, bukan. Tentunya bukan seperti itu juga, tapi kita ucapkan terima kasih. Kenapa? Wasithahnya. Pemberiannya hakikatnya dari Allah, tapi wasithahnya siapa? Orang itu wasithahnya, sebabnya dia. Sehingga kita harus terima kasih kepada orang tua kita. Harus terima kasih kepada guru kita, harus terima kasih kepada tetangga yang berbuat baik kepada kita. Kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan kebaikannya kepada kita. Walaupun semuanya itu hakikatnya memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sebagai wasithah. Man lam yashkurinnas la yashkurillah. Tidak terima kasih kepada manusia, maka berarti tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terima kebaikannya, terima pemberiannya, ucapkan terima kasih. Wa mukafaatihi alai, dan mukafaatihi alai membalasnya, membalas kebaikannya dengan sesuatu yang lain. Kalau dia bisa memberikan uang, kita bisa memberikan hadiah yang lain, kita balas dengan hadiah yang lain. Ya, kalau dia memberikan hadiah, ya, hadiah misalnya sarung, kita bisa walaupun hanya memberikan hadiah makanan sedikit, balas. Tukafi. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Setiap ada sahabat memberikan hadiah kebaikan kepada Nabi, Nabi membalas dengan kebaikan juga. Ini kalau kita mampu membalasnya, walaupun hanya sedikit kita membalasnya, kalau mampu kita balas. Ini yang dianjurkan oleh beliau. Mukafaati alif, fa ilam takdir aleha. Kalau kita tidak bisa membalasnya gimana? Kita tidak punya apa-apa. Sedangkan kita diberikan pemberian banyak oleh orang tersebut. Aukana mimman tuhi suhul mukafaah. Atau orang itu kalau dibalas dengan pemberian, dia tidak senang, malah sedih, malah tersinggung. Misalnya ini ya, karena ada orang seperti itu. Dikasih kemudian dibalas, seakan-akan, ya seakan-akan, mungkin sebagian orang seperti itu. Kok malah dibalas? Dia ingin membantu, kok malah ya? Mungkin. Kalau ada yang sekiranya kalian tahu kalau dibalas dengan kebaikan, maka dia akan sedih, dia akan murung, dia akan tersinggung, maka alaika biddu'a lahu, maka kamu cukup membalasnya dengan doa. Syukur, mudah-mudahan orang itu ya diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hartanya, diberikan kebahagiaan di dunianya dan akhiratnya. Doakan. Secara umum kita mendoakan saudara kita itu dianjurkan, apalagi mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan sungkan-sungkan. Kita ini seharian pernah tidak mendoakan orang lain, saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin guru kita pun kita lupakan. Mungkin juga orang tua kita juga kadang kita tidak berdoa. Bahkan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, mungkin hari ini kita tidak berdoa. Cepatkan untuk kita mendoakan orang-orang yang mendahului kita, dari khususnya orang tua kita, guru kita, dan juga mendoakan orang lain, terutama kaum muslimin, saudara-saudara kita ini. Bahkan dikatakan dalam riwayat, idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al-malak wa laka mislu dhalik. Wa fi riwayah yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala bika abda. Dijelaskan dalam riwayat tersebut oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya, mendoakan tetangganya, sahabatnya yang muslim, fi dhahril ghaib, di saat sendiri, bukan di hadapannya, tapi kalian sendirian, dia bukan di hadapannya, tapi mendoakan teman kalian, saudara kalian, malaikat akan mengatakan, walakami suzalik, dan aku doakan kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudara kamu. Ya Allah, Zaid, Abu Bakar, Muhammad, berikan mereka semua ya Allah kelancaran dalam rizki mereka, keberkahan dalam rizki mereka. Mendoakan mereka, tidak mendoakan dirinya. Malaikat akan mengatakan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadanya apa yang diminta, yang dimohonkan untuk saudara-saudara mereka tersebut. Kira-kira lebih mustajab mana, doanya dia apa doanya malaikat? Hah? Doanya malaikat. Dia mendoakan Zaid, Abu Bakar, Muhammad, dan dia mendapatkan doanya malaikat. Doanya dia belum tentu dikabulkan, belum tentu didengar, belum tentu diistijabah, tapi doanya malaikat untuknya pasti terkabul. Karena malaikat orang yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah. Manusia kan maksiat, maksiat, kesalahan, kesalahan, itulah yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau malaikat mendoakan, mustajab, langsung didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat doanya malaikat. Artinya doa kita untuk saudara-saudara kita belum tentu diterima, tapi doa malaikat untuk kita pasti diterima. Jadi daripada mendoakan diri kita sendiri, ya Allah berikan keberkahan dalam rezekiku ya Allah, belum tentu diterima. Lebih baik doakan orang lain. Makanya sebagian salaf itu kalau dimintain doa oleh orang lain, ya Habib, doakan ana punya urusan diselesaikan oleh Allah, punya hajat dikabulkan oleh Allah. Salaf mereka akan menjawab, kamu doakan untuk anak, apa yang kamu inginkan untuk diri kamu. Nanti kepingin urusan nanti dilancarkan, rezeki nanti diberkahi, nanti punya hajat dikabulkan, doakan untuk anak apa yang kamu inginkan. Nanti kamu didoakan oleh malaikat, dan kalau didoakan malaikat, kamu pasti terkabul doanya. Ya, seperti itu yang kadang mereka lakukan. Bahkan dalam riwayat dikatakan wa bika abda, Allah mengatakan yaqulullah taala bika abda, dia mendoakan Abu Bakar supaya rezekinya lancar, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab wa bika abda, dan aku akan membuat lancar rezeki kamu terlebih dahulu sebelum Abu Bakar. Dia dulu yang dilancarkan rezekinya oleh Allah kalau mendoakan orang lain. Yang penting fi dhahril ghaib, bukan di hadapannya tapi di saat sendiri. Dan sungguh-sungguh berdoanya, niat anak ini doakan Abu Bakar, bukan niat mendoakan Abu Bakar karena memang anak ingin di sana didoakan malaikat. Tidak, niatkan kalian doakan betul-betul sungguh-sungguh untuk mendoakan orang lain. Maka dengan itu kalian akan mendapatkan doa malaikat. Nah, begitulah yang dianjurkan oleh beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau ada orang yang memberikan pemberian kepada kalian, kalian tidak bisa membalasnya, minimal membalasnya dengan apa? Dengan berdoa. Waqad qala alaihi salatu wassalam, "Law uhdiya ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata aku diberikan hadiah zira', betis atau kaki atau tangannya hewan, kambing misalnya, aw qura' atau mungkin kakinya kambing, la qabiltu, aku akan terima. La qabiltu, aku akan terima. Ya, kakinya atau betisnya. Kalau ada orang yang memberikan kepadaku hadiah betis kambing ataupun juga kakinya kambing, lebih mahal mana, betisnya kambing atau kakinya kambing? Ini yang ahli kambing ini ngerti ini. Pastinya betisnya kambing ya, karena banyak dagingnya. Artinya di sini, mau orang memberikan hadiah kepadaku sedikit ataupun banyak, la qabiltu, aku akan terima. Jadi meneruskan apa yang disampaikan oleh beliau sebelumnya itu, kalau diberikan oleh seseorang sesuatu termasuk hadiah, terima. Nabi menerima hadiah, bahkan Nabi mengatakan walaupun hanya kaki kambing aja dikasih, Nabi akan mengatakan la qabiltu. Nabi mengatakan la qabiltu, pasti aku terima. Itu sifat Nabi. Nabi tidak mau nolak, yang penting hadiah ya, bukan sedekah. Karena Nabi Muhammad SAW diharamkan untuk menerima sedekah. Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Hadiah itu seseorang memberikan kepada orang lain, tujuannya memuliakan, tujuannya menghormati. Seorang santri memberikan hadiah kepada gurunya, menghormati. Seorang anak memberikan sesuatu atau hadiah kepada orang tuanya, menghormati, memuliakan. Itu namanya hadiah. Kalau sedekah, sedekah itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena orang lain ini membutuhkan. Dilihat orang lain ini miskin, dilihat orang lain ini fakir, dilihat orang lain ini tidak mampu, sehingga diberikan uang. Nah, ini namanya apa? Sodako, bukan niat memuliakan, bukan. Nah, Nabi tidak pantas diberikan sodako, tapi Nabi sangat pantas untuk diberikan hadiah, karena diberikan hadiah berarti kalian mencintai dan menghormati dan takzim kepada Nabi. Seorang santri memuliakan gurunya, memberikan hadiah. Anak memberikan kepada orang tuanya, karena menghormati dan takzim kepada orang tuanya, itu hadiah. Beda sodako. Kalau sodako memberikan kepada orang lain karena dilihat orang lain itu tidak mampu, miskin, fakir, butuh. Jadi kalau memberikan kepada ulama, jangan bilang sodako. Ini kadang-kadang berikan kepada ulama, oh tidak usah, tidak, ini sodako buat antum, sodako. Mana sodako itu merendahkan ulama. Katakan hadiah, jangan sodako. Tidak, ini sodako. Ya, sedekah dengan hadiah itu bedanya. Nabi SAW mengatakan, kalau ada yang memberikan kepadaku hadiah walaupun hanya kaki kambing sekalipun, la qabiltu, aku akan terima. Walau du'itu ila zira'in aw qura'in la ajabtu. Dan kalau ada seseorang yang mengundangku ke rumahnya untuk makan yang tadi, betis kambing atau mungkin kaki kambing, hanya mengundang untuk kaki kambing aja, makan itu aja, la ajabtu, aku akan menuhi undangannya. Wah, itu hebatnya Nabi. Kalau kita kan belum tentu, kita diundang orang lihat-lihat dulu ya, ini orang yang mengundang ini orang kaya apa miskin ini, kira-kira kalau menghadiri undangannya makanannya enak-enak apa enggak. Oh, kalau di situ enak-enak makannya, diundang orang itu, wah, kambing, ayam, sate, kambing oven, minumannya, masya Allah, berkatannya, banyak, ramai itu yang memenuhi undangan. Apalagi kalau ada bagi-bagi sarung di situ, tambah ramai lagi. Tapi kalau yang mengundang orang miskin, paling dikasih, ya paling pasti kopi sama pisang goreng paling, sepi itu yang hadir itu undangannya. Itulah Nabi. Artinya Nabi, walaupun Nabi diundang hanya diberikan hidangan cuma pisang goreng sekalipun Nabi akan hadiri undangannya. Itu bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jabar khatirnya. Niat beliau menyenangkan orang yang mengundangnya, padahal cuma diundang seperti itu, beliau akan hadir. Ya, itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga bersabda, waqala man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Jika ada seseorang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa ilam takbiru ala dzalik, dan jika kalian tidak bisa membalas kebaikan orang lain, fad'u lahu, maka doakanlah mereka, doakanlah dia, hatta ta'lamu, sampai kamu mengetahui, meyakini, annakum qad kafa'tumu, bahwasanya kamu sudah benar-benar membalas kebaikannya. Jadi kalau kamu diberikan oleh orang kebaikan, doakan. Seberapa banyak doanya? Ya sesuai dengan pemberiannya. Kalau memberikannya kepada kalian, masya Allah, ngasih 10 juta. Wah, itu doanya banyak itu. Tahajud berdoa, habis sholat berdoa, insya Allah sebulan berdoa terus. Kalau yang ngasih itu 10 juta pemberiannya. Tapi kalau yang ngasihnya cuma 10 ribu, ya tentunya paling doa habis sholat duha selesai sudah kan. Nggak apa-apa, itulah yang dikatakan Nabi. Jadi mendoakan orang yang memberikan kebaikan. Seberapa banyak, katanya Nabi, ya sekiranya menurut kamu sudah dianggap membalas pemberiannya. Berarti tergantung pemberiannya. Seberapa banyak pemberiannya? Doakan sebanyak itu senilai pemberiannya, sehingga kamu melihat bahwasanya kamu benar-benar sudah membalas kebaikan orang tersebut dengan doa yang kamu panjatkan dan kamu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablaha fi sana. Ini fi syukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa jika ada seseorang memberikan kepadanya kebaikan, kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan, berarti dia benar-benar sudah berterima kasih dan membalas kebaikannya. Jazakallahu khairan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, mau orang itu memberikan pemberian uang, makanan, pakaian, tenaga, ataupun membantu pikiran, membantu dengan pikiran, membantu dengan kedudukannya, jabatannya, atau apapun, membantu dengan ilmunya termasuk, ya, dia bertanya sesuatu kemudian dijawab, maka setelah itu katakan kepada mereka jazakallahu khaira. Itu yang diajarkan Nabi, jazakallahu khairan, balasannya itu lebih daripada terima kasih. Ya, apalagi terima kasih dan lain sebagainya. Ya, syukran, bagus, terima kasih, syukran, berarti dia syukur sama manusia. Tapi lebih baik lagi dengan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Katakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan. Biasakan. Ya, biasakan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan seringkali kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita katakan jazakallahu khairan. Nah, kalau kita benar-benar mengatakan jazakallahu khairan, berarti kita membalas kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan kebaikan. Itu doa. Jazakallahu khairan, dengan kebaikan. Ya, jazakallahu khairan ini umum, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semua kebaikan masuk situ, khairan nakirah. Artinya seluruh kebaikan ada di situ. Ya, itu doa yang mencakup banyak kebaikan, maka kita ucapkan kepada orang yang memberikan kebaikan. Minimal dengan doa itu. Kalau kita, apalagi kalau kita tidak bisa membalas pemberiannya, kebaikannya kepada orang tersebut, minimal kita katakan jazakallahu khairan. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam menjalankan akhlak Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan hidayat untuk melaksanakan sifat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterima semua amal kebaikan kita, diampuni seluruh dosa kita, dinaikkan derajat kita, dan dilipat gandakan pahala kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa taati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ala hadinya kunya salihah jami'a syamilah li khairid dunya wal akhirah wa ala niyati walidina wa masyaikhina wa man awsana sasana du'a wa ala niyati sahibul kitab al-habib Abdullah bin Muhammad wa kulli niyyah salihah jami'a syamilah li khairid dunya wal akhirah bi fadlika man ikharamik bijahi habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakah hadal matar isma du'ana wa isma jami' da'awatina lana wa li hababina wa ahlina wa uladina wa sallam ولكل هنيه سعوديه ولكل خيرات الدنيا ولحضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر اسرار الفاتحه